cuma dengan orang bercerita. Orang yang tak kasih, yang tak suka, orang dua membuatku sayang. Biar bagi kita pehati, yang tak memalai. Karena kita sayang, kita pecinta, cuma pangangan. Jangan sayang lantaran itu, orang dua mau berpisah. Ingat kasihan Pak Hinta, jangan sampai berjalan saat ini. Biar jodoh dua membantu saya sampai dorang sadar sendiri. Tapi hati nyanda mau balai, karena kita sayang, kita pecinta, cuma pangan. Jangan sayang lantaran itu, orang dua mau berpisah. Ingat kasihan Pak Kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar jodoh dua mau bantu saya sampai dorang sadar sendiri. Jangan sayang lantaran itu, orang dua mau berpisah. Ingat kasihan Pak Kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar cuturan dua batu saya sampai dorang sadar sendiri. Biar cuturan dua batu saya sampai dorang sadar sendiri.